Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Telah kita pelajari pada pelajaran tafsir yang lalu tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlul 'alaihim wa ma'wahum jahannam bisal masir, sampai pada tafsir jihad yang diperintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jihad terhadap orang-orang kafir adalah dengan memerangi mereka dengan perang. Jihad terhadap orang-orang munafik ada dua pendapat yang telah disampaikan, dinukil. Ada yang mengatakan jihad terhadap mereka adalah bil hujjati wal bayan, yakni bil lisan, dengan hujjah dan penjelasan. Jihad dengan lisan dalam mematahkan fitnah mereka melalui syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh lisan-lisan mereka. Dan ada pula yang menafsirkan jihad terhadap mereka adalah iqamat al-hudud alaihim, menegakkan hukum had kepada mereka ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terkena hukum had, termasuk diantaranya apa yang telah disampaikan dinukil dari kami nukil dari Ibn al-Jawzi dalam Zadul Masir. Apabila ada di antara mereka yang menampakkan kekufurannya secara terang-terangan dan mereka mempertahankannya, maka ditegakkan hukum mati atasnya. Sebagaimana kita ketahui itu termasuk salah satu hukum Islam, seorang yang menampakkan keislaman, mengucapkan dua kalimat syahadat dan beramal dengan amalan Islam, kemudian dia melakukan kekufuran yang terbukti yang membatalkan keislamannya, maka dihukum mati demi menjaga kemuliaan Islam yang dihinakannya dengan meninggalkannya setelah dia memeluknya. Jadi apabila ada di antara mereka yang menampakkan kufuran dan mereka dan yang menampakkan kufuran ini mempertahankannya, ya, dan dia tetap di atas hal itu, maka dihukum mati. Adapun yang mengelak, bersumpah, berkelit, maka dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak ditelusuri. Dan telah disampaikan pula hikmah kenapa Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan orang-orang munafik berkeliaran di sekelilingnya, di barisan kaum muslimin, kaum mukminin, meskipun Nabi alaihi salatu wassalam telah mengetahui a'yan al-munafiqin, orang-orang munafik, ya, orang-orangnya, sebagaimana Nabi bocorkan nama-nama itu ke sahib sir pemilik rahasia yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hudzaifah bin Yaman, yang dibisiki nama-nama orang munafik yang menunjukkan Nabi tahu. Nabi tidak membunuh mereka karena sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la yatahaddatsu an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah, jangan sampai orang-orang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri, sehingga ini fitnah terhadap Islam, tanfir an-nas anil Islam anil iman, menjauhkan orang dari Islam, dari iman. Orang akan takut nanti dekat kepada Nabi, takut masuk Islam. Nah, Jadi ini dua versi tafsir dalam menafsirkan jihad yang diperintahkan kepada Nabi SAW dalam menghadapi orang-orang munafik, dan telah kami nukil pula dari Ibnu Katsir pada tafsir surat Bara'ah, ya, ayat yang sama dengan ini, bahwa ada kemungkinan keduanya untuk dibenarkan. Yakni bisa jadi dua-duanya, tidak ada pertentangan antara yang pertama dengan yang kedua. Wallahu a'lam. Waghlul 'alaihim, dan bersikap keraslah engkau terhadap mereka. Kerasi mereka. Jangan lembut kepada mereka. Adapun terhadap orang-orang beriman, maka Nabi alaihi salatu wasallam lembut. Lembut. Dan begitu pula kaum mukminin satu sama lainnya, para sahabat satu dan yang lainnya, lembut. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, keras sikapnya terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan di antara mereka saling menyayangi. Karena mereka adalah musuh, maka disikapi dengan keras. Wa ma'wahu, ini sikap yang pantas mereka terima. Jadi mereka sudah diadab di dunia dengan diberi sikap keras, perilaku keras terhadap mereka, jihad ditegakkan atas mereka, sehingga Allah mengadab mereka melalui tangan nabinya dan para pengikutnya. Mereka sudah diadab dengan itu, melalui tangan nabinya dan para pengikutnya, dengan ditegakkannya jihad kepada mereka. Ini di dunia. Dan di akhirat adabnya lebih pedih. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam adalah bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali, tempat tinggal di akhirat. Mereka diadab selama-lamanya, kekal di dalamnya. Bi'sal masir, maka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal, tempat kembali mereka, bagi mereka. Nah, kemudian ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi shay'a wa qila idkhulan naara ma'ad daakhilin. Secara global maknanya Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, perumpamaan untuk orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Kanata adalah kedua istri tersebut, dua istri dari dua nabi rasul yang mulia, Nuh dan Lut alaihi wassalatu wassalam, adalah keduanya, yakni kedua istri itu, tahta abdain, keduanya bersama dengan dua hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdain min ibadina, dua hamba dari hamba-hamba kami adalah keduanya berada dalam ikatan, dua hamba dari hamba-hamba kami, dua hamba kami yang salihin, yang salih, dalam ikatan kedua hamba Allah yang soleh itu, karena keduanya adalah istri. Fakhanatahuma, kemudian kedua istri itu mengkhianati suaminya dengan kekufuran. Falam yugniya anhuma min Allahi syai'a, maka lam yugniya kedua suaminya tidak bisa melindungi dan menolong anhuma dari kedua wanita itu, yakni istrinya masing-masing, minallahi dari Allah syai'an sedikit pun dari adab Allah. Meskipun keduanya adalah nabi, rasul, status sebagai suami, mereka berdua tetapi tidak bisa menolong sedikit pun dari adab Allah, menyelamatkan dari adab Allah sedikit pun. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan dukhulan nara, masuklah kalian berdua, yakni kepada istri Nuh dan Lut, masuklah kalian berdua ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Wa daraballahu mathalan lilladheena amanu, dan Allah membuat permisalan, perumpamaan untuk orang-orang beriman, imra'ata fir'aun, istri Fir'aun, Asiyatu bintu Muzahim, idh qalat, tatkala ketika istri Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, berdoa dia, Rabbi, takdirul kalam, ya Rabbi, hai Rabbku, ibnili, bangunkanlah untuk aku, buatkanlah untuk aku, indaka, di sisimu, yang dekat denganmu, baitan, sebuah rumah, fil jannah, dalam jannah, wanajjini, doa berikutnya, wanajjini min fir'auna wa amalih, dan selamatkanlah aku dari fir'aun, wa amalih, dan perbuatan keji fir'aun, wanajjini, doa berikutnya, dan selamatkanlah aku minal qawmil zalimin, dari kaum yang zalim, yakni kaumnya Fir'aun. Permisalan kedua untuk orang yang beriman setelah istri Fir'aun, wa Maryama binata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam bint Imran, allati, yang dia, Maryam ibnat Imran, ahsanat farjaha, dia telah menjaga kemaluannya dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Dia adalah wanita yang afifah, yang suci, yang bersih, yang suci, terjaga dari perzinaan, perbuatan keji. Fanafakhna fihi min ruhina, kemudian kami nafakhna, meniupkan, fihi, ke dalam pakaiannya, ke dalam kerah bajunya, fihi, ke dalam kerah bajunya, min ruhina, dari ruh kami, ruh dari ruh-ruh yang kami ciptakan, kemudian kami tiupkan ke dalam kerah bajunya dan tembus masuk ke dalam rahimnya, min ruhina, dari ruh ciptaan kami melalui Jibril. Wasaddaqat bikalimati rabbiha, dan dia Maryam ibnati Imran membenarkan kalimat rabbiha, kalimat-kalimat Rabbnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin dan adalah dia termasuk dari hamba-hamba yang selalu taat. Ini maknanya secara global. Rinciannya kita akan pelajari tafsirnya secara detail. Jadi ini permisalan, satu permisalan untuk orang-orang kafir, satunya lagi permisalan untuk orang beriman. Permisalan untuk orang-orang kafir yaitu dua wanita yang kafir padahal keduanya adalah istri dua nabi rasul Allah Subhanahu wa taala. Ternyata adanya hubungan, terjalinnya hubungan dengan orang soleh, nabi rasul sekalipun sebagai istri, itu tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah apabila tidak beriman. Agar orang kafir tahu ini. Permisalan yang kedua, permisalan untuk orang beriman. Bahwa keimanan akan menyelamatkan dari adab Allah. Dengan sebab iman itu Allah selamatkan, lindungi dari adabnya. Meskipun yang beriman ini ada hubungan, terjalin hubungan antara dia dengan orang kafir. Satu wanita yang dicontohkan di sini yaitu Imrat Fir'aun, istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Dia beriman kepada Nabi Musa, kokoh dengan imannya sampai titik darahnya penghabisan meskipun diadab oleh Fir'aun, dan keimanan itu dia selamat meskipun suaminya kafir. Dan permisalan kedua yang disebutkan adalah tentang Maryam ibnu Imran, karena keimanannya, ketaatannya, dia menjaga kemaluannya dari perbuatan keji, dan dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra yang kemudian menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan melalui Jibril yang datang menjelma sebagai seorang pria dan meniupkan ke dalam kerah bajunya ruh dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tembus masuk ke dalam rahimnya hingga kemudian terlahirlah Isa ibnu Maryam. Dan dia beriman dengan takdir dan syariat Allah, beriman dengan kalimat-kalimat Allah dan kitab-kitabnya, beriman dengan takdir dan syariatnya, dan senantiasa dalam ketaatan. Kata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman, hadhanil mathalani, dua perumpamaan ini, alladhani darabahumallah, yang kedua permisalan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala lil mu'minina wal kafirin, untuk orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Liyubayyana lahum, dalam rangka untuk menjelaskan kepada mereka, anna tisalal kafiri bil mu'min wa qurbahu minhu, bahwa sesungguhnya ittisal al kafir bil mu'min, terjalinnya hubungan, tersambungnya hubungan seorang kafir dengan mu'min, wa qurbahu minhu, dan kedekatan orang kafir dengan orang mu'min, hubungan dan kedekatan itu la yufiduhu syai'a, tidak bisa memberi manfaat apa-apa kepadanya. Kedekatannya itu tidak bisa memberi manfaat apapun kepadanya karena kekufuran dia. Wa anna ittisalal mu'mini bil kafiri, dan persambungan seorang mukmin dengan kafir la yadhurruhu syai'a, tidak bisa memudaratkan orang mukmin itu sedikit pun. Ma'a qiyamihi bil wajibi alaihi, bersama dengan istiqomah dia mengerjakan kewajibannya, meskipun ada persambungan, ada hubungan antara dia orang kafir, maka persambungan itu tidak membahayakannya asalkan dia tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'di rahimahullah, faka'anna fi dhalika, kaitannya dengan dua istri Nabi yang mulia yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma di awal surat. Kata Sa'di, faka'anna fi dhalika isyaratan, maka seakan-akan dalam perumpamaan yang dibuat itu isyaratan, terdapat isyarat, wa tahdhiran, dan peringatan, li zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam, anil ma'siyah, dari maksiat, peringatan buat mereka dari perbuatan maksiat. Wa anna ittisalahun nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya persambungan mereka dengan Rasul alaihi wasallam sebagai status sebagai istri seorang nabi yang mulia, rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'uhunna syai'an ma'al isa'ah, persambungan itu tidak akan bermanfaat apa-apa kepada mereka bersama kejelekan yang mereka lakukan, jika mereka melakukan kejelekan, atau mereka ditahdir agar tidak melakukan kejelekan. Ini penjelasan ini terkait dengan kisah Aisyah dan Hafsah di awal surat, dan ini tentunya perumpamaan untuk semuanya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru, Allah membuat perumpamaan, permisalan, lilladzina kafaru, untuk orang kafir, imra'at Nuh, istri Nuh, wa imra'at Lut, istri Lut, kanata, adalah kedua wanita ini, tahta abdain, di bawah ikatan, sebagai istri abdain, dua hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami, yang kedua hamba itu solihain, orang soleh, nabi, bahkan rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Sekian lamanya dua wanita ini hidup bersama suaminya, makan bersama, minum bersama, tidur bersama. Ternyata apa yang terjadi, apa yang muncul dari keduanya, fakhanatahuma, maka keduanya mengkhianati suaminya. Istri Nabi Nuh mengkhianati Nabi Nuh. Istri Nabi Lut mengkhianati Nabi Lut. Pengkhianatan yang dimaksud di sini bukan pengkhianatan dalam bentuk perbuatan fahisyah, bahwa keduanya berzina. La. Karena para nabi terjaga dari punya istri yang seperti itu. Namun pengkhianatan yang dimaksud di sini adalah pengkhianatan agama. Keduanya tidak beriman kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Lut. Padahal orang paling dekat, makan bersama, minum bersama, hidup bersama dan seterusnya. Tapi mengkhianati, yakni tidak beriman kepadanya. Lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Falam yugniya, akibatnya apa? Falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Maka kedua nabi itu, Nabi Nuh, Nabi Lut, lam yugniya, tidak bisa menyelamatkan anhuma dari kedua wanita itu, istri Nuh dan istri Lut, minallahi syai'an, dari Allah subhanahu wa ta'ala syai'an, sedikit pun dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa sama sekali. Meskipun keduanya adalah orang dekat Allah, orang yang disayang, dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah sebagai Rasulnya, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan kedua wanita itu karena pengkhianatannya, yaitu kekufurannya, tidak beriman kepada suaminya. Waqila, dan dikatakan kepadanya, waqila dukhulan nara, udkhulan nara, masuklah kalian dalam api neraka, ma'adakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan, perumpamaan untuk orang-orang beriman, imra'ata fir'aun, istri fir'aun, yaitu Asiyatu bintu Muzahim. Istri fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Di sini ada kisah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir pada tafsir ini, datang riwayat dari Abu Aliyah, Abu Aliyah Ar-Riyahi, ya, wallahu alam. Kisah seperti ini jika tidak bersandar dari Nabi alaihi salatu wassalam ataupun dari Al-Quran, berarti kisah Israiliyat, yakni cerita dari Bani Israel. Dia mengisahkan bahwa keimanan istri Fir'aun itu bersumber dari keimanan istri penjaga gudang Fir'aun, imrat khazin Fir'aun, yang disebut Masyitah. Masyitah yani yang menyisir, ya, karena dia yang bertugas menyisir rambut putri Fir'aun. Suatu ketika dia menyisir rambut putrinya Fir'aun, Allah takdirkan sisir itu jatuh. Karena dia wanita beriman, dia mengatakan, ta'isa man kafara billah, celaka binasa orang yang kufur kepada Allah. Maka putri Fir'aun heran mendengarnya, mengatakan, walaki rabbun ghairu abi, kamu punya rabb selain ayahku? Dia menjawab, rabbi wa rabbu abik, rabbi wa rabbu abiki wa rabbu kulli syai'in Allah. Rabbu, rabb ayahmu, dan rabb segala sesuatu adalah Allah. Maka bin Fir'aun, putri Fir'aun menempeleng dia dan memukulnya. Kemudian menyampaikan informasi itu kepada Fir'aun, ayahnya. Maka Fir'aun mengutus utusan kepadanya untuk mengecek kebenaran berita itu, informasi itu. Apakah benar engkau menyembah Rabb selainku? Dia menjawab, na'am. Rabbi wa rabbuk wa rabbu kulli syai'in Allah. Rabbku dan Rabb segala sesuatu adalah Allah. Wa iyyahu a'budu. Dan hanya kepada Allah aku beribadah. Maka Fir'aun menyiksanya. Dan memasang tiang, mancangkan tiang, kemudian mengikat kedua kakinya dan tangannya di tiang itu dan disiksa. Dan mengirim kepadanya ular-ular. Dan dia tetap tabah. Satu saat Fir'aun mendatanginya dan mengatakan kepadanya, apakah engkau sekarang berhenti? Ya. Kamu sudah kapok? Dia tetap kokoh mengatakan, Rabbku dan Rabbmu, Rabb segala sesuatu adalah Allah. Dia tetap istiqamah. Sampai Fir'aun mengatakan, saya akan menyembelih putramu di hadapanmu, depan mulutmu, jika kamu tidak rujuk, ya, tidak kembali. Dia mengatakan, lakukan yang kamu lakukan. Maka Fir'aun menyembelih putranya di wajahnya, dan ruh dari putranya memberi berita gembira kepadanya, mengatakan, bergembiralah engkau wahai ibunda, karena sesungguhnya engkau di sisi Allah dapat pahala demikian dan demikian. Maka dia sabar, tabah. Kemudian berikutnya datang lagi Fir'aun suatu hari berikutnya, mengatakan hal yang sama, melakukan hal yang sama, kemudian menyembelih putranya yang lain juga di hadapannya, di wajahnya, di mulutnya. Dan juga lagi-lagi putra, ruh putranya itu menenangkan ibunya dan menyampaikan berita gembira seperti yang tadi, ya, bahwa engkau di sisi Allah SWT dapat pahala dengan demikian, sehingga dia sabar menyabarkan ibunya dan dia sabar. Nah, istri Fir'aun, ya, katanya mendengar suara ucapan ruh putra masyifah tersebut, yang tua dan yang kecil, yang pertama dan yang kedua. Dia dengar suara itu ketika dia menyabarkan ibunya, sehingga istri Fir'aun pun beriman. Kemudian Allah SWT mewafatkan istri penjaga gunung Fir'aun tersebut. Ya. Nah, kemudian berikutnya Fir'aun mengetahui tentang keimanan istrinya, sehingga dia tanyakan kepada para pembesarnya, Al-Mala', apa yang kalian ketahui tentang Aisyah bintu Muzahib? Mereka memujinya. Kemudian Fir'aun mengatakan, dia telah menyembah Rabb selainku. Kemudian mereka, para pembesar itu mengatakan, bunuh saja dia. Kemudian disiksa sama, di tiang, diikat, ya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Maka saat itulah Aisyah bintu Muzahib berdoa. Ini pada kelanjutan ayat. Dia berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, buatkanlah untukku indak di sisimu, yakni dekat dengan dalam jannah, karena jannah itu di atas langit ketujuh, dekat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas arasy. Baitan, rumah, ya, dalam jannah. Bertepatan dia berdoa seperti itu, datang Fir'aun. Bertepatan juga Aisyah bintu Muzahim melihat rumahnya dalam jannah yang dibuatkan oleh Allah, dan dia tertawa. Pas bertepatan Fir'aun datang dan dia melihat istrinya tertawa, maka dia mengatakan, Tidakkah kalian heran melihat kegilaan wanita ini? Kita menghadap dia, menyiksa dia, dan dia tertawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan Asia, mewafatkannya. Begitu kisahnya disebutkan. Nah, wallahu a'lam. Ana sampaikan aja karena kisahnya bagus. Nah, ada hadis yang ini jelas sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Abu Musa Al-Asy'ari, muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Musa Al-Asy'ari, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kamula minar rijali kathir. Kamulah sempurna minar rijal, dari kalangan lelaki kathir, banyak. Banyak yang sempurna dari kalangan laki-laki. Walam yakmul minan nisa'i, dan tidak ada yang sempurna dari wanita illa kecuali Asiatu imra'atu Fir'aun. Asia istri Fir'aun. Wa Maryamu ibnatu Imran. Maryam putri Imran. Wa Khadijatu bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Wa inna fadla Aisyah, dan sesungguhnya keutamaan Aisyah ala nisa'i atas seluruh wanita, ka fadli tharidi ala sa'irit ta'am, seperti keistimewaan at-tharid, makan istimewa orang Arab, yaitu roti dicabik-cabik dicampur dengan daging, lahm. Seperti keistimewaan makanan istimewa yang disebut tharid ala sa'irit ta'am, atas makanan-makanan yang lainnya. Hadis ini muttafaq alaih. Dan doa lainnya yang dia baca adalah wanajjini min fir'auna, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun, wa amalihi dan perbuatan kejinya. Wanajjini, dan selamatkanlah aku minal qawmi dhalimin, dari kaum-kaum yang zalim, yakni kaumnya Fir'aun. Adapun tentang Maryam dan Imran, waktu kita tidak mendukung untuk diselesaikan sekarang, insyaallah tafsir ayat yang terakhir dari surat Tahrim ini kita ambil pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala wa auni. Tafadhalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum.